بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد kita melanjutkan pembahasan tafsir surat Al-Ghashiyah telah dimulai pada kajian yang lalu ayat pertama sampai ayat-ayat yang sesudahnya, dan insyaallah taala kita akan lanjutkan pada pagi hari ini ayat berikutnya. Sebagaimana telah kita tahu bahwa surat Al-Ghashiyah adalah surat yang tergolong Makkiyah, artinya surat yang diturunkan sebelum hijrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Surat ini sejumlah 26 ayat dan secara urutan adalah surat yang ke-88 jika diurutkan dari surat pertama dari susunan mushaf Al-Baqarah, maka ini pada urutan yang telah disebutkan. Naam. Allah Subhanahu wa taala sebutkan A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية Ayat pertama Allah Jalla wa'ala katakan, Hal ataka hadithul ghashiyah. Siapa yang bisa sebutkan maknanya dari ayat pertama? Naam. Al-ghashiyah maknanya adalah yang menutupi atau yang menyelimuti. Sehingga ayat pertama tadi, Hal ataka hadithul ghashiyah. Naam bermakna apakah telah datang kepadamu ai Muhammad sallallahu alaihi wasallam berita atau pembicaraan yang berkaitan dengan al-ghasyiyah tentang datangnya yaumul qiyamah. Hakadha? Naam. Menurut sebagian pendapat bahwa hal pada ayat itu bisa bermakna qad. Naam. Sehingga sebagai taukid, sebagai penguat. Hal ataka hadithul ghasyiyah, sungguh telah datang kepadamu berita tentang al-ghasyiyah. Naam. Pendapat ini beralaskan dengan surat Al-Insan, tepatnya pada ayat yang pertama, hal ata 'alal insan. Naam. Senada dengan surat Al-Insan, hal ata 'alal insan. Apakah telah datang kepada manusia? Sehingga dengan diartikan qad, maka sungguh telah datang kepada manusia. Naam. Ataka telah datang kepadamu, konteksnya kata ganti kamu sebagai orang kedua adalah secara khusus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pendapat yang kedua menyatakan bahwa itu bersifat secara umum. Hal ataka telah datang kepadamu wahai manusia. Naam, wahai umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berita tentang al-ghasyiyah. Nah, maka dua pendapat tadi sama benarnya, baik itu redaksi secara khusus kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, dengan begitu pengikutnya umat ini mengikutinya. Dan pendapat kedua adalah dimaknakan secara umum masing-masing pribadi diri ketika Allah Jalla wa'ala ingatkan dengannya. Hal ataka, sungguh telah datang kepadamu hadithul ghasyiyah. Kemudian ayat yang kedua, wujuhun yawma idin khasyi'ah. Naam, siapa yang tahu maknanya? Banyak muka di hari tadi dalam keadaan hina. Wujuh adalah jamak dari kata wajhun. Naam. Wajah-wajah di hari itu dalam keadaan khasyi'ah. Khusyuk di situ maksudnya adalah dalam keadaan terhina. Karena dihadapkan kepadanya azab. Amilatun nasibah. Amilah adalah orang yang berbuat atau telah bekerja. Bekerja dengan keras, telah berusaha. Nasibah, tapi usahanya nasibah, usaha yang memayahkan, yang tidak menghasilkan. Naam. Karena apa? Sia-sia. Mereka telah berbuat di dunia dengan amalan yang berupa dosa, kemudian ketika di hadapan Allah Subhanahu wa taala aman tadi seperti layaknya debu berterbangan. Wa qadimna ila ma amilu min amalin faj'alnahu haba'an mansura. Yang keempat, tausla naran hamiyah. Tausla berasal dari kata yausla, fi'il mudhari'nya. Kemudian ya-nya berubah menjadi ta', tausla disebabkan mensesuaikan atau kembali kepada kata wujuh, wajah-wajah tadi pada ayat kedua, di mana Kata dalam bentuk jamak itu kedudukannya adalah muannats. Nah, sehingga huruf mudhari' yang berawal tadinya dengan ya berubah menjadi ta. Nah, tasla. Tasla maknanya adalah dimasukkan atau dijebloskan atau dijungkalkan wajah-wajah mereka tadi, naran hamiyah, ke dalam an-nar yang sifatnya adalah hamiyah, sangatlah panas, begitu dahsyat panasnya. 6. Dengan masa yang panjang yang tidak berakhir, itulah an-nar wal'iyadu billah. Menambahkan tentang penjelasan hamiyah yang belum tersebut pada kajian yang lalu, para ulama tafsir berbeda pendapat memaknai kata hamiyah dari empat sisi dengan empat makna. اختلف في المراد بالحامية هاهنا على أربعة أوجه، menjadi empat makna. أحدها، salah satu dari empat tadi، أن المراد بذلك أنها دائمة الحمل. Bahwa yang dimaksudkan dengan hamiyah adalah memang daimah al-hami, yakni panasnya terus berkesinambungan, terus menerus. Walaysat kanarid dunya allati yanqati hamyuha bintifaiha. 6. Saya nukil dari tafsir yang lainnya yang tidak tersebut pada tafsir As-Sa'di rahimahullah, yang mana bukanlah seperti apinya dunia yang terputus panasnya disebabkan karena padamnya. Api dunia ketika dibutuhkan dinyalakan, maka suatu saat dimatikan. Maka beda dengan panasnya an-nar, sampai-sampai disifatkan tadi naran hamiyah, karena sifatnya api tadi daimah, berkesinambungan terus-menerus. Nah, panasnya. Ini yang pertama. Atsani, pendapat yang kedua, annal murad bilhamiyah annaha hima min irtikabil mahdhurat wa intihakil maharim. Dikatakan hamiyah karena memang panas disebabkan karena diterjangnya al mahdhurat, perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Jalla wa'ala. Kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, teringat kita dengan salah satu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna likulli malikin hima wa inna himallahi maharimuh. Naam. Pada hadis innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun wa bainahuma umurun mustabihat. Sesungguhnya kata Nabi, yang halal itu jelas dan juga perkara yang haram itu jelas. Wa bainahuma umurun mustabihat, dan di antara dua perkara tadi adalah perkara yang mustabihat, perkara yang syubhat, rancu. Tidak jelas mana yang haram dan mana yang halal. Faman waqa'a fi syubhat waqa'a fil haram. Maka siapa yang memberanikan diri untuk masuk kepada perkara yang syubhat, maka akan kemungkinan besarnya akan terjerumus kepada perkara yang diharamkan. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam permisalkan adanya gembalaan yang masuk ke ladang naam milik raja. Inna likulli malikin hima. Sesungguhnya bagi setiap raja itu memiliki hima, memiliki ladang atau kebun yang mana diitari dengan pagar. Wa inna himallahi maharimuh. Sesungguhnya batasan-batasan Allah Jalla wa'ala adalah apa yang diharamkan. Wa man yarta' hawla al-hima yushik an yaqa'a fihi. Dan siapa yang kemudian berada di lingkungan al-hima tadi, pagar-pagar penjagaan tadi, maka dikhawatirkan dia akan masuk ke dalamnya. Setidaknya domba tadi akan masuk memakan rumput yang berada di lingkungan kebun milik dari raja. Nah, tanpa ada yang mengendalikan, tanpa ada yang mengontrol, kemudian dia dengan kemauannya memakan apa saja yang di sekitarnya, termasuk apa yang ada di dalam pagar tersebut. Demikian Rasulullah SAW memperumpamakan seseorang yang melakukan atau memasuki kepada asyubhat. Nah, sehingga al-hamiyah adalah panas disebabkan karena dia melakukan al-mahdhurat, perkara-perkara yang diharamkan. Al-thalith, yang ketiga, annaha tahmi nafsaha an tutaq mulamasatiha. Bahwasannya panasnya yang dirasakan oleh dirinya disebabkan karena dia menyentuhnya secara langsung. Nah, akan membakar kepada diri yang menyentuhnya atau tersentuh dengan an-nar yang telah Allah sifatkan sebagai hamiyah. Maka jangan ada kemudian seseorang menganggap bahwa itu sesuatu yang kecil, azab yang ringan. Kalla, sekali-kali tidaklah demikian. Ketahuilah itu adalah azab yang besar yang kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala selalu dijauhkan darinya. Ar-rabi', yang keempat, annaha hamiyah hima ghaidin wa ghadab. Bahwasanya itu panas disebabkan karena murka. Murkanya Allah Subhanahu wa taala kepada hamba disebabkan karena keberaniannya melakukan pelanggaran-pelanggaran dari apa yang Allah Jalla wa ala tetapkan selama di dunia. Itulah empat maksud al-hamiyah yang di sana para ulama berbeda pendapat padanya. Baik, kita lanjutkan pada ayat yang berikutnya. Ayat yang kelima. Tusqa min aynin aniyah. Tusqa maknanya adalah disirami. Maksudnya di sini adalah diberikan minum. Berasal dari yasqi. Nah, kemudian berubah menjadi tusqa adalah karena di situ bentuknya adalah majhul adalah kata dalam bentuk pasif. Nah, dan kemudian huruf ya-nya berubah menjadi ta di awal kata. Yasqi, nam, tasqi. Tapi karena itu bentuk dari majhul, maka tusqa. Tentu berubahnya ya menjadi ta disebabkan karena sebab sebagaimana ayat yang keempat adalah kembali kepada kata wujuh di ayat yang kedua. Wujuh dalam bentuk jamak, sehingga ini pun menyesuaikan dengan tanda tak di awal kata. Bukanlah yusqa tetapi tusqa. Tusqa, maka wajah-wajah tadi diberikan minum, disirami. Min ainin, dari mata air. Aniyah, mata air tadi adalah sifatnya sangatlah panas. Perhatikan kata aniyah di situ dengan ta marbutah, menunjukkan bahwa itu muannas. Apa yang menjadi alasan itu muannas? Yaitu kata ain. Ain, mata air itu adalah jenis kata yang muannas. Sehingga aniyah mensifatkan pada kata benda yang sebelumnya karena muannas, walaupun tanpa ada ta' marbutah, maka kemudian yang mensifatkannya adalah ikut juga muannas. Min ainin aniyah. Aniyah dijelaskan oleh Imam Qurtubi rahimahullah, maknanya adalah alladzi qad intaha harrahu. Naam. Yang telah berakhir panasnya. Aniyah dari kata al-ina bimakna at-ta'khir adalah sesuatu yang akhir. Maka maknanya tusqa min ainin aniyah, mereka disirami, diberikan minum dari mata air yang sangat panas. Disebutkan oleh Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah, inilah minuman yang dirasakan oleh ahlun nar. Naam. Rasanya seperti itu. Naam. Bersamaan dengan itu kata beliau, sudah rasanya panas, tidaklah datang dengan mudah. Atau tidak kemudian setiap kali mereka haus kemudian bisa mendapatkan minuman tadi. Sudah rasanya panas ketika haus tadi, tidaklah kemudian setiap kali haus tadi datang dalam keadaan gampang. Tetapi minuman tadi hanya datang ketika sudah pada puncak rasa haus. Dan mereka telah meminta minum. Dalam kondisi yang sudah sangat haus, puncak. Ya, itu pun yang diberikan adalah sifatnya aniyah, adalah sangatlah panas. Berikan catatan terkait dengan ayat yang kelima ini. Lihatlah surat Al-Kahfi ayat yang ke-29. Sifat air yang diberikan kepada ahlun nar, yang kita baca pada hari Jum'ah surat Al-Kahfi ketika sampai pada ayat ke-29. Wa iyastaghitsu yughatsu bima'in kalmuhli yashwil wujuh bi'tasyarab. Bisa asyaraf. Wa iyastaghitsu, ketika mereka meminta untuk dituangkan. Wa iyastaghitsu, ketika mereka ahlun nar meminta minum. Yughatsu, maka dituangkan atau diberikan kepada mereka. Bima'in, dengan air. yang airnya sifatnya kal-muhl, seperti al-muhl. Al-muhl yakni besi yang mendidih. Yashwi al-wujuh, yang bisa menghanguskan al-wujuh, menghanguskan wajah. Gosong, leleh wajah tadi dengan air yang terbuat dari besi panas. Bi'sa syarab, maka Allah katakan bi'sa itu sejelek-jelek asyarab, jelek-jelek minuman. Wa iyastaghitsu, ketika mereka meminta minum, taib yughatsu, mereka akan diberi minum. Bima'in, dengan air yang sifatnya kal muhli yashwil wujuh, bi'sa syarab. Akadha, diartikan demikian satu demi persatu ketika terlewatkan nanti ayat itu, kita teringat apa yang sedang kita bahas, kita jadi paham. Nah, satu ayat demi ayat kita telah ketahui maknanya. Wa iyastaghitsu yughatsu bima'in kal muhli yashwil wujuh bi'sa syarab. Air tadi kalau sudah didekatkan di wajah mereka, maka akan membakar wajah-wajah mereka. Dan dampak yang ditimbulkan adalah berjatuhan dagingnya, luluh. Kemudian jika air tadi masuk ke dalam perut, maka bisa memotong-motong apa yang di dalam perut. Lambungnya, ususnya, semua dibredel. Nah, dengan sebab air panas tadi terkuakkan. Nah, kata beliau rahimahullah, beliau tidak sebutkan mengada-ngada, tetapi diingatkan dengan ayat Al-Quran pada surat Muhammad ayat yang ke-15. Sehingga antum berikan catatan pada ayat yang ke-5 surat Al-Ghasyiyah. Selain surat Al-Kahfi ayat ke-29, maka lihatlah surat Muhammad ayat yang ke-15. Wasuqu ma'an hamima faqatta'a am'a'ahum. Wasuqu, suqu, suqyah, disirami, dituangkan, diberikan minum mereka tadi, ma'an, dengan air, hamima, hamim, yang mendidih. Faqatta'a am'a'ahum, yang dengan sebab itu qatta'a, yakni memotong. Memotong apa? Am'a, usus mereka, lambung mereka. Am'a'ahum, am'a yakni lambung. Am'a'ahum yakni lambung mereka. Wasuqu ma'an hamima faqatta'a am'a'ahum. Sehingga bisa kita gambarkan bahwa mereka, kata beliau, tidaklah bisa dapatkan manfaat dari sisi luar maupun dari sisi dalamnya. Nah, dari sisi luar, air yang sifatnya dingin bukan mendinginkan wajah. Nah, dan tidak pula bisa menghilang, yang sifatnya bisa menghilangkan rasa haus. Tetapi kita berlindung kepada Allah subhanahu wa ta'ala darinya, bahwa mereka diberikan minum dengan air yang sifatnya seperti tadi. Min ainin aniyah bima'in kal muhli yashwil wujuh ma'an hamimah faqatta'a am'a'ahum. Kemudian beliau sebutkan suatu pertanyaan yang mungkin akan muncul. Bagaimana namanya mata air? Kok bisa panas? Sementara yang kita tahu di dalam dunia ini, air tadi itu sifatnya bisa memadamkan api. Air tadi bisa menyegarkan. Tetapi keberadaan dengan mata air itu, yang ada di jahannam justru sebaliknya. Jika ada yang bertanya demikian, maka beliau ajari menjawabnya. Ada dua jawaban. Jawaban yang pertama, kata beliau, bahwa perkara akhirat tidaklah bisa dikiaskan. Kita diajari untuk menjawab, kalau ada orang terheran-heran, mana mungkin ada namanya mata air kemudian aniyah. Nah, mengapa Allah bicara tentang air tetapi sifatnya membakar, mendidih dan sebagainya? Maka kita jawab bahwa perkara akhirat tidaklah bisa dikiaskan dengan perkara dunia. Sebagai tambahan gambaran bahwa matahari di yaumil qiyamah akan didekatkan, yang jaraknya dari atas kepala kita adalah 1 mil. Nah, ada yang menyebut 1 mil itu adalah setengah jari. Ya. Ada yang menyebut setengah mil itu 1,3 kilo. Anggap 1,3. Bagaimana rasanya matahari di atas kepala-kepala manusia seperti itu? Nah, sungguh sangatlah dekat. Sementara kita jauhnya sekian ribu dari tempat kita. Sedikit agak panas tadi, kita sudah gerah. Sedikit berbeda dengan hari biasanya, atau kemudian dari apa yang bisa kita rasakan secara normal, kita pun sudah muncul keringat, kemudian ada yang mengeluh menyatakan hari ini panas dan sebagainya, padahal jauh. Nah, nanti di yaumil qiyamah, matahari tadi didekatkan dengan sedekat-dekatnya. Yang mana manusia nanti akan dikumpulkan pada satu tempat. Di tempat tadi mereka ada yang merasakan kegelapan, dan di antara pula mereka ada yang merasakan dalam keadaan diberikan cahaya. Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan sifat di hari tadi. Pada surat At-Tahrim ayat yang ke-8, Allah menyatakan, Nuruhum yas'a baina aidihim wa bi'aimanihim. Cahaya mereka tadi memancar di depan dan di sebelah kanan mereka. Mereka dikumpulkan oleh Allah Jalla wa'ala dalam satu tempat tadi, dalam kondisi yang berbeda. Ada yang dalam kondisi gelap, ada yang dalam kondisi terang. Kemudian pula di antara mereka ada yang keringatnya sampai ke mata kakinya. Ada pula yang keringatnya sampai ke dua lututnya. Ada pula yang sampai kedua pinggangnya. Bersama dengan itu mereka berada di satu tempat. Kita bertanya, lah kok bisa seperti tadi? Kok bisa kejadian itu berbeda-beda pada mereka dalam satu tempat? Maka sekali lagi, jawabannya keadaan di akhirat tidaklah boleh dikiaskan dengan keadaan dunia. Naam, ini yang pertama. Jawaban yang kedua kita diajari beliau rahimahullah, bahwa Allah Jalla wa'ala maha kuasa atas segala sesuatu. Sebagai salah satu bukti bahwa kita dapati pohon yang hijau bisa menyalakan api. Buktinya Allah sebutkan pada surat Yasin ayat ke-80. Alladzi ja'ala lakum minasy syajaril akhdari nara fa idza antum minhu tuqidun. Kata Allah, alladzi ja'ala lakum, yang mana Allah telah jadikan buat kalian, bagi kalian, minasyajari al-akhdar, berupa asyajar, pohon al-akhdar yang hijau. Apa Allah jadikan di situ? Nara. Allah jadikan bisa menyalakan api. Fa idza antum minhu tuqidun. maka tiba-tiba kalian nyalakan api dari kayu tersebut. Diterangkan oleh beliau rahimahullah bahwa pohon yang hijau tadi basah. Tetapi bersamaan dengan itu, jika sebagiannya dipukulkan kepada sebagian yang lain atau dipukul dengan batang kayu, maka dia akan menyala dengan keluar darinya api yang panas dan kering. Padahal kayu tadi adalah basah dan dingin. Semua bisa terjadi karena Allah Jalla wa'ala maha kuasa atas segala sesuatu. 6. Itulah dua jawaban tadi. Yang pertama, bahwa perkara akhirat tidaklah bisa dikiaskan dengan perkara dunia. Dan yang kedua, Allah Jalla wa'ala maha kuasa atas segala sesuatu. Berkata Asy-Syaikh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah, tusqa min ainin aniyah. Sudah kalian dapati di halaman ke 1174. Sekitar baris yang ketujuh. Tusqa min ainin aniyah. Beliau menafsirkan harratun syadidatul hararah. Harrah, panas. Syadidatul hararah, yang sangat panas. Panas, yang sangat panas. Atau dalam bahasa kita mungkin panas yang dahsyat. Nah, itulah makna aniyah. Beliau ingin menjelaskan makna aniyah, yaitu harratun syadidatul hararah. Maka beliau bawakan juga ayat seperti yang disebutkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, wa iyastaghitsu yughatsu bima'in kalmuhli yashwil wujuh. Apa maknanya wa iyastaghitsu? Taufik. Tatkala mereka meminta, nah maksudnya meminta minum. Yastaghits dari kata istaghats. Istaghatha yastaghits. Sehingga ada kata istighatha. Istighatha itu adalah meminta bantuan. Yastaghits di sini adalah meminta bantuan, meminta tolong. Apa yang dimintai adalah berupa minuman. Yughatsu apa maknanya? Kemudian ditolong, dituruti permintaan mereka tadi, diberikan minum. Bima'in berupa air tetap. Nah, jangan khawatir, tetap berupa air. Tapi airnya gal muhli, seperti al muhl, besi yang mendidih. Nah, yashwi bisa menghanguskan, menggosongkan al wujuh, wajah-wajah atau muka-muka mereka. Nam, gal muhli yashwil wujuh. Itu sifatnya air tadi. Gal muhli yashwil wujuh. Maka kata beliau, fahada syarabuhum. Maka ini adalah minuman mereka. Syarab, ini minuman. Syarabuhum, ini minuman mereka. Wa amma ta'amuhum. Bagaimana dengan makanan mereka? Maka beliau sebutkan pada ayat kelanjutannya yang kita akan bahas sebentar lagi insyaallah ta'ala. Yang jelas kita sudah dapatkan kesimpulan tentang minuman ahlun nar. Nah, apa bentuk makanannya? Kita perhatikan pada ayat yang ke-6. Laisa lahum ta'amun illa min dhari'. Tidaklah buat mereka tadi ta'amun, makanan, Laisa, tidaklah. Lahum, buat mereka tadi, ta'amun, makanan. Artinya mereka tidak memperoleh makanan. Laisa lahum ta'amun illa min dhari', melainkan atau kecuali makanan yang didapatkan tadi adalah dhari'. Dhari' adalah makanan dari pohon yang berduri. Kata para ulama, ad-dhari' adalah pohon yang memiliki duri yang besar. Jangan kita bayangkan kemudian durinya kecil-kecil, duri yang besar dan kering, yang tidak bisa dimakan oleh binatang ternak sekalipun. Yang seandainya kalau itu hijau, maka tentunya unta akan bisa memakannya. Nah, yang disebut dalam kalangan bangsa Arab dengan asy-syabriq. Nah, sifat yang seperti tadi, duri yang besar kemudian kering tadi adalah asy-syabriq. Nah, maka kita berlindung kepada Allah Jalla wa'ala tentang an-nar, di mana sifat makanannya tadi adalah tidaklah mereka dapatkan kecuali pohon yang berduri. Maka jangan sangka, kata beliau, bahwa pohon yang berduri yang ada di jahannam seperti halnya pohon berduri yang ada di dunia. Maka ini sungguh sangatlah berbeda. Di samping kondisi makanan tadi seperti tadi, terbuat dari duri, nah, maka Allah katakan pada ayat ke-7, la yusmin wa la yughni min ju', tidaklah bisa menggemukkan, wa la yughni min ju', dan tidak bisa melepaskan atau menghilangkan dari rasa lapar. Seorang makan sesuatu dengan harapan seperti itu, bisa menyelesaikan dari laparnya, kemudian juga bisa sisi lain membesarkan atau menggemukkan badannya. Sedangkan makanan ahlun nar, la yusminu wa la yughni min ju', sehingga tidaklah bisa memberikan manfaat kepada tubuh mereka sedikit pun. Selain duri, kemudian tegukan yang besar, dan juga rasa pahit, dan juga bau busuk yang sama sekali mereka tidak bisa mendapatkan manfaatnya. Kata Syekh Abdul Rahman As-Sa'di rahimahullah, wadhalika annal maqsud minat ta'ami ahadu amrain. Yang demikian telah difahami, annal maqsud minat ta'am, bahwa yang dimaksudkan dari suatu makanan itu ahadu amrain, salah satu dari dua perkara. Imma an yasudda ju' sahibihi wa yuzila anhu almahu. Sisi yang pertama adalah menutupi dari rasa lapar. Yasudda ju'i sahibihi, menutup, membendung rasa lapar dari pelakunya. Wa yuzilu anhu almahu, dan kemudian bisa menghilangkan kepedihan, perihnya, lapar, keroncongan, sehingga bisa teratasi dengan makan. Itu salah satu maksud seseorang makan. Dan yang kedua, wa imma an yusmina badanahu minal hazal. Dan kemungkinan yang kedua adalah dalam rangka untuk yusmin badanahu, menggemukkan badannya, minal hazal, dari kurusnya. Sampai ada orang kemudian makan setumpuk begini, Tapi kadang-kadang belum tentu bisa menggemukkan. Ya. Memang bawaannya beda-beda. Ada yang makannya cuma sedikit kemudian jadi badan. Ya. Nah. Yang jelas penilaian secara umumnya adalah demikian, ketika seseorang ingin makan tadi, diantaranya pula ingin membesarkan, menggemukkan, menyehatkan dari badannya. وَهَذَا الطَّعَامْ لَيْسَ فِيهِ شَيْءٌ مِنْ هَذَيْنِ الْأَمْرَيْنِ. Sementara makanan ahlun nar tadi, لَيْسَ فِيهِ شَيْءٌ, tidaklah sama sekali memiliki fungsi seperti tadi, dari dua perkara itu. بَلْ هُوَ طَعَامٌ فِي غَيَةِ الْمِرَارَةِ وَالنَّتَنْ وَالْخَسَّةِ. Bahkan justru makanan tadi, فِي غَيَةِ الْمِرَارَةِ, pada puncak kepahitan. Mur, al-murarah, yakni kepahitan. Wannatan, kemudian busuk. Wal-khassah. Naam. Nas'alullah al-afiyah. Ketika kita tahu kondisi yang buruk. Naam. Yang seperti tadi kita selalu sertakan untuk meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan nas'alullah al-afiyah, semoga Allah jauhkan kita, kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala darinya. Ketika kita dapati berita yang buruk seperti tadi. Nah, maka diajarkan kita oleh para ulama di sela-sela kalimat tadi disertakan nas'alullah al-afiyah. Mudah-mudahan tidak menimpa mengenai kepada kita sedikit pun. Nah, maka itu adalah doa nas'alullah al-afiyah. Demikianlah sifat makanan ahlun nar. Telah disebutkan sisi makanan minuman mereka, dan telah disebutkan pula sisi dari makanan mereka. Laisa lahum ta'amun illa min dhari', la yusminu wa la yughni min ju'. Kira-kira kalau kita terlewatkan dengan ayat ini, masih ingatkah di benak kita artinya, kemudian penafsirannya? Itu yang kita harapkan dari apa yang kita membahas tafsir. Nah, apalagi ayat ini sering dibaca, sehingga paling tidak kita berusaha mengetahui dengan sebaik-baiknya, agar tatkala itu dibaca oleh imam, kita menjadi makmum, maka kita seperti layaknya mendengarkan berita nasihat yang disampaikan kepada kita. Berita al-haq dari Allah Jalla wa'ala. Al-ataka hadithul ghashiyah. Langsung kita tahu artinya. Wujuhu yawma idin khashi'ah. Tahu artinya. Amilatun nasibah. Kita tahu artinya. Tasla naran hamiyah, tusqa min aynin aniyah, laysa lahum ta'amun illa min dhari', la yusminu wa la yughni min ju'. Begitu. Sehingga kita tidak terasa asing atau jauh dengan bahasa Arab. Apa yang sudah kita pelajari, kita harapkan teringat di benak kita seterusnya. Nah, kita melangkah berikutnya ayat ke-8. Lisa'i ujuhu yawma idhin na'imah. Lisa'yiha radiyah. Fi jannatin 'aliyah. La tasma'u fiha laghiyah, fiha 'aynun jariyah, fiha sururun marfu'ah, wa akwabun mawdu'ah, wa namariq masfufah. Bermula dari ayat yang ke-8 ini, Allah beralih menjelaskan tentang keadaan golongan yang kedua pada hari Al-Ghasyiyah. Itulah orang-orang yang beruntung. Keadaan Ahlul Jannah Allah sifatkan pada surat ini bermula pada ayat yang ke-8. Wujuhun yawma'idhin khashi'ah. Kita telah tahu makna wujuh, jamak dari kata wajah. Yawma'idhin, di hari itu. Sambil kita perhatikan pada ayat yang kedua, awal mulanya sama, wujuhun yawma'idhin. Kalau pada ayat yang kedua khashi'ah, sedangkan pada ayat yang ke-8 na'imah. Naam. Bukanlah na'im tetapi na'imah, untuk menyesuaikan pada kata wujuh. Wujuhu yawma idin na'imah. Di hari-hari tersebut wajah atau muka-muka mereka itu na'imah, berseri-seri. Diterangkan siapakah wujuhun na'imah. Maksudnya adalah wujuhul mukminin. Siapakah yang dimaksudkan dengan wajah yang berseri tadi? Ketahuilah, wujuhul mukminin, wajahnya orang-orang yang beriman. Kenapa mereka na'imah? Wajah yang menikmati, wajah yang berseri tadi, karena menikmati dari akibat atau hasil perkara mereka selama di dunia dan juga amalan yang soleh. Jerih payah mereka yang baik, mereka nikmati dan berpengaruh. Nah, termasuk kepada wajah-wajah mereka. Wujuhu yawma idin na'imah. Diterangkan oleh Syekh Ibnu Taimin rahimahullah, untuk kita bisa mengambil faedah padanya. Kata beliau, berseri-seri karena Allah Jalla wa'ala berikan kepada mereka kesenangan. Allah berikan kepada mereka pahala yang berlimpah, yang mereka telah mengetahui di dalam kuburnya. Nah, mudah-mudahan Allah Jalla wa'ala golongkan kita memiliki wajah-wajah yang na'imah nanti di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Maka itu dampak seseorang melihat kesenangan, ganjaran yang Allah Jalla wa'ala berikan, tampak ketika seseorang mendapatkan kesenangan akan terpancar pula pada wajahnya. Sehingga Allah katakan, wujuhu yawma'idhin na'imah. Yang kita beriman bahwa di dalam kubur adanya kenikmatan dan adanya pula azab. Maka bagi mereka yang mendapatkan kenikmatan, maka akan dibukakan baginya sebuah pintu menuju jannah. Nah. Kemudian ayat berikutnya, kenapa wajah mereka na'imah? Lisa'yiha radiyah. Disebabkan karena usaha mereka. Nah, radiyah, mereka puas. Mereka ridha terhadap sa'i. Sa'i itu adalah usaha. Li sa'iha, terhadap usahanya mereka tadi, radiyah, mereka puas, mereka ridha. Nah, yakni mereka merasa puas dengan kenikmatan, kesenangan dan kegembiraan yang diberikan oleh Allah Jalla wa'ala. Berbeda dengan wajah yang pertama, wajah yang kecewa, yang kita berlindung kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kita berlindung kepada Allah. Apa yang kita ucapkan? Nas'alullaha al-afiyah. Kita berlindung dengan wajah-wajah yang kecewa tadi. tidak puas atas apa yang mereka usahakan. Maka disebutkan alasan oleh Allah Jalla wa'ala kenapa wajah tadi na'imah adalah karena li sa'yiha radiyah fi jannatin 'aliyah. Mereka Allah Jalla wa'ala tempatkan di dalam jannah 'aliyah, jannah yang tinggi. Apa makna al-jannah? Jannah itu kata beliau adalah negeri kenikmatan. Negeri kenikmatan yang Allah telah persiapkan kepada para walinya. Siapa wali Allah? Adalah orang-orang yang beriman. Nah, Allah telah persiapkan bagi para walinya di yaumil qiyamah nanti, yang mana kenikmatan tadi belum pernah terlihat oleh mata, belum pernah terdengar oleh telinga, dan belum pernah terbetik di dalam hati manusia sedikit pun. Nah, sebagaimana Allah sifatkan jannah tadi dalam surat As-Sajdah. Antum berikan keterangan fi jannatin 'aliyah. Bisa lihat surat As-Sajdah ayat ke-17. Fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun jazaan bima kanu ya'malun. Fala ta'lamu nafsun, maka tidak ada seorang jiwa pun yang ta'lam, yang mengetahui. Ma ukhfiya lahum. Nah, tidak ada seorang jiwa pun yang mengetahui min qurrati a'yun, dari berbagai kenikmatan yang indah dipandang. Nah, ma ukhfiya lahum, yang sengaja Allah Jalla wa'ala sembunyikan itu untuk mereka di dunia, yang nanti Allah Jalla wa'ala akan tampakkan nanti di yaumil qiyamah. Jazaan bima kanu ya'malun. Itu semua disebabkan atas apa yang mereka usahakan, apa yang mereka amalkan selama di dunia. Nah, maka sifatnya jannah. Nam, fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun. Sampai-sampai mata yang melihat pandangan indah selama di dunia belum ada bandingannya sedikit pun dengan apa yang dipandang nanti di jannah. Nah, sungguh begitu sangat indahnya. Kemudian Allah Jalla wa'ala sifatkan pula dalam surat Al-Mu'minun ayat yang pertama sampai keempat, qad aflahal mu'minun. Sungguh, sungguh telah beruntunglah orang-orang yang beriman. Siapa mereka? Alladzina hum fi salatihim khashi'un. Di antara sifat orang-orang yang beriman, yang mereka itu adalah golongan yang beruntung, alladzina hum fi salatihim khashi'un, yang mana mereka dalam salatnya itu dalam keadaan khusyuk. Maka berusahalah untuk khusyuk sebagai tanda orang-orang yang beruntung, sebagai tanda sifatnya orang-orang yang beriman. Ini yang pertama, alladzina hum fi salatihim khashi'un. Yang kedua, sifatnya orang yang beriman, walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Dan mereka itu mu'ridun, menjauhi anil lagwi, dari perkara-perkara yang tidak ada manfaatnya. Dia pilah-pilah, ini ada manfaatnya atau tidak, ini beruntung untuk akhirat saya atau tidak. Kalau tidak ada, minggir, saya cari yang manfaat. Terus begitu dalam kehidupan dunia, dia pilah-pilah mana. Karena target kita adalah akhirat, tidak ada manfaat buat akhirat, minggir, kita cari manfaat. Terus dia pertimbangkan selalu itu semua. Nah, Kemudian sifat yang ketiga, walladzina hum lizzakati fa'ilun, adalah mereka itu fa'ilun, mereka menunaikan, mereka melakukan, mereka membayar az-zakat. Hum lizzakati fa'ilun, terhadap zakat mereka tadi fa'ilun, mereka menunaikannya. Terus berikut Allah Subhanahu wa taala sebutkan sampailah pada ayat yang ke-10 dan ke-11. Maka kalau ingin tahu bagaimana sifat orang yang beriman, di antaranya dari ayat-ayat Al-Qur'an, buka surat Al-Mu'minun ayat pertama sampai ke-10. Di ayat itu kemudian Allah katakan ulaika humul waritsun. Ulaik, mereka itulah. Ulaik, mereka itulah. Hum al-warithun, mereka itu waris, mereka itu yang mewarisi, mewarisi jannahnya Allah. Alladzina yarithun al-firdaus hum fiha khalidun. Allah jelaskan pada ayat yang berikutnya, mereka itu yarithun al-firdaus, mereka mewarisi surga Firdaus. Hum fiha khalidun, mereka kekal di dalamnya. Melengkapi juga tentang sifatnya al-jannah, surat Az-Zukhruf ayat ke-71. Wa fiha ma tashtahi al-anfus. Wa fiha, dan di dalamnya, dalamnya jannah itu, ma tashtahi al-anfus, didapati segala apa yang diinginkan oleh jiwa. Mau apa ada. Tashtahi, dituruti al-anfus tadi, jiwa tadi. Wa taladzul al-a'yun, dan kemudian sedap dipandang mata. Taladzul, lezat. Lezat itu dari bahasa Arab. Taladzul. Wa taladzul a'yun. Al-a'yun, pandangan mata tadi, merasa lezat memandangnya. Tidak bosan. Maka kita dapati sifatnya jannah diantaranya, ma tashtahi al-anfus. Kemudian wataladdu al-a'yun wa antum fiha khalidun, dan kalian di dalamnya kekal selama-lamanya, tidak sebentar ya, atau dalam waktu tempo terbatas, tidak, tetapi khalidun, Allah katakan kekal di dalamnya. Allahumma ja'alna min ahliha. Semoga Allah jalla wa ala jadikan kita termasuk penduduknya. Nah, dengan ayat-ayat tadi sudah kita dapatkan, baik surat As-Sajdah 17, Al-Mu'minun pertama sampai ke 9 atau ke 10, Zukhruf ayat ke 71, maka kata beliau rahimahullah melanjutkan bahwa mereka di dalam jannah yang tinggi, fi jannatin aliyah. Asal katanya ali, ali itu tinggi. Tapi karena jannah dalam bentuk mu'annas, ada tak marbutahnya sehingga aliyatin. Sama-sama juga kasrotin. Jannatin aliyatin. Mereka berada di dalam jannah yang tinggi. Dan tinggi itu kata beliau lawan dari rendah. Dan jannah itu kata beliau berada di atas langit, di atas 7 langit. Yang mana perkara yang telah diketahui pada yaumil qiyamah, ada 7 langit dan bumi akan lenyap. Kata beliau bahwa termasuk perkara yang diketahui bahwa di yaumil qiyamah ada padanya 7 langit dan bumi akan lenyap. Tidaklah akan tersisa selain al-jannah wan-nar, surga dan nerakanya. maka jannah itu tinggi dan yang paling tinggi dan paling tengah darinya adalah Firdaus. Maka oleh karenanya kita diajari berdoa kepada Allah Jalla wa'ala adalah meminta jannah itu yang tertinggi, yakni Al-Firdaus. Nah, pantas ataupun tidak kita masuk ke dalam yang jelas kita minta. Ya Allah, golongkan, masukkan aku ke dalam jannah-Mu ya Allah. Masukkan aku ya Allah ke dalam Jannatul Firdaus. Naam, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang di atas Jannatul Firdaus adalah arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Jalla wa ala masih mensifatkan terhadap ahlul jannah, la tasma'u fiha laghiyah. La tasma', di mana mereka tidaklah mendengar, fiha, di dalamnya, di dalam jannah itu, laghiyah. Laghin adalah perkataan yang sia-sia, perkataan yang tidak ada gunanya. Karena mu'annas, maka laghiyah. Mereka di dalam jannah itu sama sekali tidak mendengarkan perkataan yang sia-sia. Kata beliau rahimahullah, mereka di dalam jannah itu tidaklah mendengarkan perkataan yang sia-sia atau nafas yang sia-sia. Bahkan semua yang ada di dalamnya sungguh-sungguh. Semua yang ada di dalamnya adalah tasbih, tahmid, tahlil, takbir, salam. Mereka bertasbih terus-menerus. Nah, mereka tidak pula merasa berat dan tidak pula merasa lelah untuk mengucapkannya. Dan mereka selalu senantiasa dalam keadaan zikir kepada Allah, bertasbih. Mereka selalu rindu dan bahagia. Dan mereka selalu saling, sebagian mereka mengunjungi kepada sebagian yang lain dengan penuh suasana kegembiraan. Nah, mereka saling kunjung-mengunjung sebagiannya. Ahlul jannah ini mengunjungi pada ahlul jannah yang lainnya. Nah, fiha ainun jariyah. Kemudian Allah katakan fiha, di dalamnya pula ainun. Nah, mata air. Terulang lagi dengan kata ainun sebagaimana pada ayat yang kelima. Cuma bedanya ayat kelima mensifatkan ainun aniyah, sedangkan di jannah ini ainun jariyah, mata air yang mengalir. Nah, sifat mata air itu disebutkan dalam surat Muhammad ayat yang ke-15. Kantum bubuhkan pada ayat ke-12, lihat surat Muhammad ayat yang ke-15. Fiha anharun min ma'in min ma'in ghairi asin wa anharun min labanin lam yataghayyar ta'muhu wa anharun min khamrin ladzatin lisyaribin wa anharun min asalin musaffa. Fiha, di dalam jannah itu anhar, adanya sungai-sungai. Anhar jamak dari kata nahar. Min ma, yang sungai tadi tentunya berisikan dengan air. Air tadi ghairi asin, tidak berubah rasa dan baunya. wa anharun min labanin, sungai-sungai dari air susu. Ya, airnya air susu. Lam yataghayyar ta'muhu, yang mana tidak berubah rasanya. Tidak kemudian basi, besok harus dipanasi, diangeti begitu. Nah, tetapi tidaklah sama sekali berubah rasanya. Wa anharum min khamrin, kemudian juga adanya sungai-sungai dari khamr. Nah, lazzah, yang khamr tadi lezat rasanya, lisyaribin, bagi para peminumnya. Wa anharun min asalin musaffa, dan sungai-sungai dari madu yang disaring, madu yang murni. Itulah sifat airnya. Maka Allah Jalla wa'ala sebutkan, fiha ainun jariyah, mata air yang mengalir, mengalir sesuai keinginan penghuninya. Dan tidak pula butuh untuk menggali tempat penampungan air. Tidak perlu repot untuk membuat penampungan air, dan tidak pula perlu parit. Nah, bingung kalau disebut bagaimana air yang mengalir, kemudian kemana arahnya dan sebagainya. Nah, maka ketahuilah tidak membutuhkan penampungan air, tidak perlu adanya parit untuk mengatasi aliran tadi. Sebagaimana yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah dalam salah satu bait syairnya. Nampaknya ini di dalam kitab An-Nuniyah, karena bait ini, bait syair tadi berakhir dengan huruf nun. Kata beliau rahimahullah, anharuha fi ghairi ukhdudin jarat, subhana mumsikiha anil faydani. Kata beliau, anharuha, sungai-sungainya, fi ghairi ukhdud, mengalir tanpa ukhdud, tanpa parit. Jarat, bisa mengalir. Subhana mumsikiha, maha suci zat yang menahannya, anil faydani, sehingga tidak mengalir kemana-mana. Anharuha fi ghairi ukhdudin jarat, subhana mumsikiha anil faydani. Nah, fiha sururum marfu'ah. Kemudian ayat berikutnya masih mensifatkan dengan al-jannah. Fiha, di dalamnya pula. Sururun, surur artinya dipan atau ranjang, jamak dari kata sarir. Masih ingat antum pelajaran bahasa Arab, hadza sarirun. Naam. Hadza maktabun. Naam. Maka surur adalah jamak dari kata sarir. Fiha sururun, di dalam jannah itu juga ada ranjang, ada dipan-dipan, marfu'ah, yang ditinggikan. Asalnya marfu', tetapi karena surur itu jamak, jadilah sifatnya tadi yang mensifatkan adalah mu'annas marfu'ah. Fiha sururun marfu'atun, padanya ranjang-ranjang atau dipan-dipan yang ditinggikan. Wa akwabun maudhu'ah, dan di dalam jannah itu ada akwab. Akwab jamak dari kub. Kub adalah gelas. Hadza kubun. Naam. Hadhihi akwab. Akwab adanya gelas, cangkir-cangkir yang maudhu'ah, yang didekatkan. Karena akwab jamak, maka bukan maudhu', tetapi maudhu'ah. Ingat, ketika jamak, maka ini menyesuaikan pula, maka haruslah mu'annas. Wa namariqu masfufah, dan adanya namariq. Namarik jamak dari numruqah. Numruqah adalah bantal yang dipakai sandaran. Itu namanya namarik. Masfufah. Yang tersusun. Bukanlah masfuf, tetapi masfufah karena namarik adalah jamak. Nah, masfuf dari kata saf. Saf itu berbaris, tersusun. Wa namariku masfufah, dan bantalan sandaran yang tersusun. Wa zarabiyyu mabsuusah. Dan juga zarabi adalah kasur-kasur yang mabsuusah. Mabsuusah artinya terhampar. Kata beliau rahimahullah, fiha sururun marfu'ah. Menjelaskan satu demi persatunya. Perhatikan sebagai perbandingan, kata beliau. Allah katakan sururun marfu'ah, dipan yang ditinggikan. Tinggi, mereka duduk di atasnya sambil bersenang-senang. Sebagaimana surat Yasin ayat ke-56. Antum tambahkan pada ayat ke-13, lihat surat Yasin ayat 56. Hum wa azwajuhum fi dhilalin 'alal araiki muttaki'un. Hum wa azwajuhum, mereka dengan azwajnya, dengan istri-istri mereka tadi, fi dhilalin, berada di tempat yang teduh, dhilal. 'Alal araik, mereka bertenekan, bersandar. Muttaki'un, di atas dipan-dipan mereka. Kemudian kata beliau, wa akwabun maudhu'ah, gelas-gelas yang didekatkan. Maknanya maudhu'ah adalah tidak ditinggikan dari mereka. Nah, tidak seperti surur, sururun marfu'ah, tinggi. Tapi kalau masalah gelas adalah maudhu'ah, didekatkan. Kapan saja, dengan maksud kapan saja, kata beliau, mereka menginginkan mau minum, mereka bisa minum. Nah, maka kita perhatikan mengapa Allah Jalla wa'ala sebutkan dengan sifat yang berbeda-beda tadi. Wa akwabun maudhu'ah. Wa namariku masfufah. Dan bantal-bantal yang tersusun dengan rapi. Yang mana mata senang memandangnya sebelum badan merasa enak bersandar kepadanya. Ngelihat aja sudah senang, belum dipakai. Nah, itulah sifatnya namariq masfufah. Wa zarabiyyu mabsuusah, dan kemudian kasur yang terhampar. Dikatakan az-zarabi adalah jenis kasur yang paling bagus. Dikatakan mabsuusah, terhampar, maksudnya adalah dibentangkan di setiap tempat. Maka jangan kau sangka bahwa bantal, gelas, dipan, kasur tadi sama dengan yang ada di dunia. Maka seandainya semua itu sama dengan apa yang di dunia, maka kita mengetahui kenikmatan di akhirat dan kita mengetahui hakikatnya. Tetapi semua itu tidaklah sama, sebagaimana Allah Jalla wa'ala telah sebutkan pada firman-Nya As-Sajdah, ayat ke-17, fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun, maka tidak seorang pun yang mengetahuinya. Ma ukhfiya lahum, sengaja disembunyikan untuk mereka, nam agar mereka terus beramal, dan Allah telah siapkan balasan baginya. Sampai pada ayat yang ke-16 kita telah mengetahui bagaimana sifat al-jannah. Nah, mudah-mudahan kita tergolong dari penduduk ahli jannah, kemudian kita bisa dikuatkan oleh Allah Jalla wa'ala menjalankan di dunia ini dengan amalan-amalan yang saleh. Kita saling berpacu, berlomba dalam rangka mempersiapkan hari akhirat yang tidak ada masa berakhirnya lagi. Sampai di sini apa yang bisa kita bahas. Nah, kelanjutannya akan sampai pada waktunya nanti bi'idznillah ta'ala. Wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.